Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diwakili Kapolda Jawa Tengah, Pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat tiba di tempat acara. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan penampilan bela diri Satuan Tugas Majelis Tafsir Al-Quran. Barisan diistirahatkan. Istirahat di... Penampilan kungfu Toya Garuda Putih dan Kobudo Kata Uku Sunokon. We'll be right back. yang kami muliakan, Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, inilah penampilan Tulungsi Bungku Garuda Putih di bawah asuhan Bapak Supianto, Sarjana Agama. Yang sudah menampilkan Toya Garuda Putih. Yang mana melengkapi kajian di Majelis Tafsir Al-Quran dengan seni bela diri. Kita sambut Kobudo Kata Ugu Sunokong dari Satuan Tugas Majelis Tafsir Al-Quran. Di bawah asuhan Dr. Engineering Wahyul Amin Syafi'i, Sarjana Teknik Magister Teknik. Berbagai keragaman ilmu bela diri yang melengkapi kajian di Majelis Tafsir Al-Quran. Inilah para Satgas MTA yang siap diterjunkan dalam bela negara Republik Indonesia dan tetap menjaga keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penampilan bela diri Satuan Tugas Majelis Tafsir Al-Quran selesai, barisan disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang diwakili Kapolda Jawa Tengah, yang kami hormati pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Bapak Kyai Haji Dr. Andes Hamidan, undangan dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ahad tanggal 9 Februari 2014, kita bisa hadir pada pengajian umum dan apel siaga Satuan Tugas Majelis Tafsir Al-Quran dalam rangka menyukseskan pemilihan umum tahun 2014. Kami sampaikan rangkaian acara hari ini. Pembukaan dilanjutkan dengan ucapan selamat datang dari pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran, sambutan Gubernur Jawa Tengah. Dilanjutkan pembacaan pernyataan sikap Satuan Tugas Majelis Tafsir Al-Quran. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan kemudian dilanjutkan pesan dan nasihat dari Ketua Pusat Majelis Ulama Indonesia Pusat. Bapak-Ibu dan sekalian yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita awali acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan-sambutan barisan diistirahatkan. Istirahat di ucapan selamat datang Ketua Umum Majelis Tafsir Al-Quran yang kami hormati Al-Ustaz Dr. Andras Ahmad Sukino, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia ataupun yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolda Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta, yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Dr. Nandes Ki Haji Amidan. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Bapak-Bapak Bupati se-Solo Raya. Yang kami hormati ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kapolres seluruh Indonesia ataupun yang mewakili, yang di mana di sana ada Majelis Tafsir Al-Qur'an. Yang kami hormati Bapak dari KPU Pusat ataupun yang mewakili, dari KPU Jawa Tengah maupun yang mewakili, dari KPU Surakarta. Dan yang kami hormati Bapak Wali Kota Kota Surakarta maupun yang mewakili. Juga tidak kami lupakan Bapak Jenderal Anton Tabah, yang sudah sekian kali beliau memberi tausiah di Majelis Tafsir Al-Quran. Yang kami hormati Bapak Kementerian Agama, baik dari pusat maupun seluruh daerah di mana Majelis Tafsir Al-Quran ada, yang bisa hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Panglima Kodam 4 Diponegoro maupun yang mewakili, dan Bapak-Bapak Panglima di mana MTA ada, yang bisa hadir pada kesempatan ini. Juga Bapak Bupati Kepala Daerah di mana MTA ada, yang bisa hadir pada kesempatan ini. Juga Bapak-Bapak Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama di seluruh Indonesia yang ada MTA, Majelis Tafsir Al-Quran di sana. Semuanya yang kami hormati. Juga para kaum muslimin muslimat, para kiai, para ustadz, pondok pesantren se-Solo Raya yang bisa hadir pada kesempatan ini. Dan kaum muslim muslimat yang kami hormati, yang tidak mungkin saya bisa menyebut satu persatu, yang semuanya kami hormati. Juga seluruh satuan tugas Majelis Tafsir Al-Quran yang pada siang hari ini mengadakan apel satgas dalam rangka mensukseskan jalannya pemilihan umum tahun 2014 yang akan datang, yang kami cintai, yang kami banggakan, dan seluruh hadirin hadirat semuanya. Pertama kali kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini dengan rahmat-Nya kita bisa berkumpul bersama-sama dengan pengajian umum yang biasanya diselenggarakan di Gedung Pusat Majelis Tafsir Al-Quran, Jalan Ronggowarsito nomor 111A, yang sekarang dipindahkan di tempat ini bersama-sama untuk mengikuti kegiatan apel satuan tugas Majelis Tafsir Al-Quran beserta kaum muslimin muslimat yang bisa hadir pada kesempatan ini. Sebelum saya sampaikan tujuan apel satgas ini, pertama kali sedikit saya sampaikan kepada hadirin semuanya tentang Majelis Tafsir Al-Quran dan tentang satgasnya. Majelis Tafsir Al-Quran didirikan tanggal 19 September tahun 1972. Sampai hari ini berarti genap usia 42 tahun. Kantor pusatnya di Jalan Serayu nomor 12 Pasar Kliwon, Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta. Sejak tanggal 8 Maret tahun 2009, setelah gedung MTA Pusat yang baru di Jalan Ronggowarto 111A diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono yang biasa disebut Bapak SBY, kantor pusat dari Jalan Serayu aktivitasnya dipindahkan ke gedung yang baru, Jalan Ronggowarsito 111A, Surakarta. MTA merupakan lembaga dakwah berbadan hukum yayasan. Aktivitas sehari-harinya mempelajari Islam dari sumbernya yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta mengamalkan hasil kajinya dari tingkat pribadi, keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. MTA bukan partai politik dan tidak akan menjadi partai politik. Namun, MTA tidak akan absen di dalam menyalurkan hak pilihnya di dalam setiap pesta demokrasi. Yang dipilih oleh seluruh warga MTA bukan memilih partai, tetapi yang dipilih adalah figurnya yang diyakini dapat memegang amanat, tidak hanya amanat nasional, tetapi memegang amanat di dunia sampai di akhirat. Bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai mental yang baik, jujur dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, MTA tidak ikut berkampanye dalam pesta demokrasi tadi, pesta demokrasi mendukung salah satu partai yang ikut kontestan dalam pemilu, tetapi diam-diam memperhatikan siapa figur-figur yang akan kita pilih untuk 5 tahun ke depan mengendalikan jalannya pemerintahan ini, baik dari legislatifnya maupun presiden dan wakil presidennya. Oleh karena itu, kami berpesan kepada seluruh saudara-saudara kami yang aktif di bidang partai politik, di parpol, kami berpesan, kalau mengharapkan mendapat dukungan dari Majelis Tafsir Al-Quran, berusahalah menjadi orang yang jujur, orang yang amanat, orang yang bertanggung jawab atas tugasnya, tidak hanya bertanggung jawab terhadap rakyat dan pemerintah Republik Indonesia, tapi lebih penting lagi bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui juga, seluruh warga Majelis Tafsir Al-Quran di dalam dukung-mendukung tidak akan menerima suap dengan bentuk apapun Maka saya pesan kepada para parpol, karena MTA pernah dijual oleh calo-calo politik mengatasnamakan MTA, minta sesuatu bayaran berapa juta, mungkin berapa M, tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah akhirnya ketahuan juga. Maka ini sudah mendekati pemilihan umum, hati-hati. Siapa saja minta dukungan kepada MTA, kalau akan memberikan sesuatu, jangan harapkan untuk dapat pilihan. Warga MTA akan berusaha memilih calon wakil, baik legislatif maupun pimpinan di negeri ini yang betul-betul jujur. Hati-hati itu pun kadang-kala masih keliru, apalagi tidak hati-hati. Selanjutnya, mengenai satuan tugas atau Satgas MTA. Satgas MTA diresmikan pada tanggal 29 September tahun 2002 oleh Profesor Din Samsudin. Waktu itu beliau menjadi Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Pusat. Dan itu di tempat ini juga lahirnya Satgas MTA ketika itu dikukuhkan oleh Sekjen MUI Pusat. Juga di tempat ini. Sampai hari ini yang ikut apel dalam Satgas mensukseskan pemulih ini 8.000 Satgas. Mereka mempunyai atribut baret yang beraneka ragam. Seragamnya pun tidak satu warna, tetapi satu jiwa, satu tujuan. Menunjukkan bahwa bermacam-macam, berbeda-beda, tetapi satu juga, yaitu satu Satgas Majelis Tafsir Al-Quran. Lambang negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi satu juga, satu bangsa Indonesia. Mereka walaupun berbeda baretnya, berbeda pakaiannya, berbeda tali sempritannya, tapi semuanya simbolnya sama. Di atas baretnya yang ditaruh di kepalanya adalah gambar Al-Quran. Mempunyai maksud tujuan supaya mempunyai pikiran yang jernih, yang dipimpin dalam pikirannya dalam segala hal, dipimpin menurut petunjuk Al-Quranul Karim. Di atas pundaknya juga gambar Al-Quran, mengandung maksud bahwa Majelis Tafsir Al-Quran, lembaga dakwah, maka mempunyai satgas-satgas juga. Mempunyai tugas yang sama, yaitu dalam rangka melaksanakan dakwah di bidangnya. Siap memikul tanggung jawab. Ada gambar Al-Quran di pundaknya, siap memikul tanggung jawab, siap menanggung risiko apapun yang terjadi demi tersiarnya Al-Quran dan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Dan siap menanggung, memikul tanggung jawab di dalam mengamalkan Al-Quran dan sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Tugas yang utama dari Satgas ini adalah melaksanakan dakwah di bidang sosial kemanusiaan. Satgas MTA juga terdiri dari pemuda-pemuda MTA. Dan di situ ada SAR MTA yang tergabung dalam Satgas MTA. Maka mengikuti semua aktivitas dakwah, termasuk mempersiapkan dirinya. Tadi yang baru kita simak dari ada bela diri yang tadi dilatih langsung, latihnya dapat ilmu dari Jepang, dan ada dari kungfu tadi, ada pencak silat, ada bermacam-macam aliran bela diri. Tetapi di dalam Satgas itu juga merupakan satu kesatuan, tidak merasa lebih satu dengan yang lain, tapi satu sama lain saling kuat menguatkan. Merupakan satu barisan yang sama untuk mendukung dakwah dan menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Tugas utamanya tadi sudah saya katakan di bidang sosial kemanusiaan. Maka dimanapun di negeri ini ada bencana, sejak dimulai 2002 didirikan, ujung 2004 terjadi gempa bumi, tsunami yang besar di Aceh. Saat itu 200 Satgas MTA diberangkatkan dalam misi kemanusiaan ke Aceh. Saat itu diberangkatkan oleh Bapak Hatta Rajasa pada saat itu menjadi Menteri Perhubungan. Memberangkatkan mulai bersama saya juga naik kapal lewat Tanjung Priok saat itu. Beliau menguntapkan sampai naik ke atas kapal. Kemudian di samping itu ada yang lewat darat. Saat itu kerjasama kita dengan kepolisian sudah mantap juga sejak awal. Kebetulan pada saat itu lewat di Kapol Tabes Jambi, yang saat itu Kapol Tabes Jambi komandannya pada saat itu Bapak Bambang Sudarisman, yang pada saat itu Kapolres Solo, kemudian jadi Kapol Tabes di Jambi. Seluruh rombongan dari Masjid Taqiyah Al-Quran yang bawa misi kemanusiaan ke Aceh, ada 5 bis atau 4 bis dicegat, dimasukkan ke Kapol Tabes Jambi. Semua dijamin, ya, diberi makan, kemudian masih diberi dus untuk perjalanan, makan di dalam perjalanan. Saat itu Bapak sekarang Mayor, sekarang Brigadir Jenderal di Mabes sana, Bapak Bambang Sutarisman, itu tidak bisa kita lupakan kerjasama yang baik sejak dahulu sampai sekarang. Oleh karena itu pada saat ini 8.000 satgas yang apel tujuan utamanya untuk ikut mensukseskan jalannya pemilu yang tanggal 9 April akan digelar, menghendaki supaya jalannya pemilu nanti bisa berjalan dengan adil, jujur, bebas, dan rahasia. Jangan ada intimidasi dari pihak manapun. Dan kami dari Satgas akan ikut memantau jalannya pemilu di TPS-TPS. Akan ikut menyaksikan perhitungan suara. Dan akan mencatat hasil perhitungan itu. Kemudian akan ikut juga melaporkan hasil catatan perolehan suara dari semua partai. Akan dikirim ke KPU. Dan seterusnya akan sampai ke perhitungan yang terakhir. Sehingga diharapkan jangan hanya kepentingan sesaat untuk pemilu itu, negeri kita atau rakyat kita terjadi permusuhan, perkelahian yang tidak mestinya terjadi. Sehingga walaupun pesta demokrasi, Satgas MTA dan seluruh warga MTA dimanapun juga berada menghendaki tetap aman, tertib, damai, dan jujur. Sehingga tidak ada apa-apa, betul-betul pesta demokrasi itu membuat lega seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai diawali dan diakhiri dengan percekcokan sesama anak bangsa yang akhirnya akan merugikan semua pihak dari kita semua. Begitulah kurang lebih perlunya diadakan apel Satgas pada siang hari ini. Mudah-mudahan dari Bapak Kapolri dan semua jajarannya, dan juga dari TNI dan semua lapisan masyarakat, saya yakin mempunyai kehendak yang sama. Supaya pemilu yang akan datang bisa berjalan dengan baik, adil, jujur, dan sukses. tidak ada kendala apapun, akhirnya hasil pemilihan umum bisa maksimal, bisa dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Kurang lebihnya demikian, dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para pendengar semuanya. Dan ini Bapak Kapolda yang memiliki Kapolri, suara ini didengar oleh seluruh Indonesia melalui radio MTA FM maupun radio Persada FM yang dipancarkan lewat satelit, didengar di seluruh Indonesia pada siang hari ini sampai di luar negeri. Semua warga MTA, semua yang mengikuti, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, mengikuti acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan seluruhnya ikut mendengarkannya, yang di luar maupun di dalam negeri, bahwa semuanya warga MTA ikut mensukseskan jalannya pemilihan umum yang akan datang supaya berjalan dengan baik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Jawa Tengah akan disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Wilayah 2 Kedu Surakarta, Bapak Dr. Andes Butiyanto Eko Purwono, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, karena Bapak Gubernur Jawa Tengah pada hari ini tidak bisa bersama-sama panjenengan semua karena ada tugas di Kendal. Saya bacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah pada pengajian umum dan apel Satgas Majelis Tafsir Al-Quran MTA dalam rangka mensukseskan pemilu 2014 di Surakarta 9 Februari 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, yang dalam hal ini diwakili oleh Kapolda Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran Bapak Ahmad Sukino. Yang terhormat Bapak Amidan, Ketua MUI Pusat selaku pembicara, rekan-rekan birokrasi pemerintah daerah, hadirin jamaah MTA dan peserta apel Satgas yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga dapat bersama-sama hadir bersilaturahmi untuk mengikuti pengajian umum dan sekaligus apel Satgas Majelis Tafsir Al-Quran dalam rangka mensukseskan pemilu 2014. Dua kegiatan dalam satu acara ini sangat baik. Selain memantapkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sekaligus memperkuat kebersamaan kita semua dalam menjaga iklim kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang kondusif di Jawa Tengah. Seperti yang ditunjukkan oleh rekan-rekan Satgas MTA yang gagah berani dan penuh semangat, bertekad ikut mensukseskan pemilu 2014 nanti. Ini spirit kebangsaan yang luar biasa. Di tengah kehidupan masyarakat kita yang semakin mengabaikan semangat kebersamaan dan lebih mengedepankan ego sektoral. Karena itu, saya sampaikan terima kasih atas inisiatif dan partisipasi keluarga besar MTA yang telah secara swadaya membentuk Satgas yang memberi daya guna positif bagi terciptanya dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di Jawa Tengah. termasuk dalam menghadapi kegiatan pemilu di tahun 2014 ini. Kesiapsiagaan seperti inilah yang terus disondingkan dan ditularkan kepada seluruh komponen masyarakat yang lain, sehingga tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu nanti bisa dilalui dengan aman, lancar, dan sukses. Ini perlu dipahami bersama, karena meskipun secara umum pada setiap kita menyelenggarakan pemilu, apakah itu pemilu legislatif, pemilihan presiden maupun pilkada, bisa berjalan baik, tetapi potensi terjadinya konflik horizontal maupun vertikal selalu tetap masih ada. Kalau kita bicara pada kegiatan kampanye pra-pemungutan suara, belum lagi nanti pas pemungutan suara dan penghitungan suara hingga penetapan. Potensi-potensi terjadinya aksi-aksi anarkis harus tetap kita waspadai. Maka tidak ada salahnya apabila kewaspadaan terus dijaga dan terus ditingkatkan. Untuk itu, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan dari kepolisian dan TNI yang telah membentuk Satgas untuk menjaga kelancaran dan ketertiban pada setiap tahapan kegiatan pemilu, yang kemudian juga di-backup oleh kekuatan-kekuatan lain dari komponen masyarakat, termasuk dari jamaah MTA. Saya harapkan nanti Satgas MTA dapat ikut serta menjaga keamanan, ketertiban pada saat ada kampanye, ketika pencoblosan dan penghitungan di TPS, serta penetapan hasil suara di KPU. Kalau semakin banyak unsur yang terlibat dalam pengamanan pemilu, insya Allah potensi terjadinya konflik dapat dicegah. Harapannya tentu pemilu di tahun 2014 ini dapat zero accident and conflict. Maka pada kondisi demikian, kita menjadi optimis menatap ke depan menghadapi perhelatan pemilu nanti. Baik sukses dalam penyelenggaraan yang aman dan lancar, maupun sukses menghasilkan para wakil rakyat maupun presiden dan wakil presiden kita untuk 5 tahun mendatang, yang benar-benar mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju, berdaulat, mandiri, bermartabat, dan sejahtera. Budaya yang yen ono rembuk dirembuk, gotong royong dan saling tolong menolong dalam menyelesaikan setiap tantangan dan hambatan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat melaksanakan tugas. Sekian dan terima kasih atas kebersamaan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo SH ditandatangani. Demikian sudah kami bacakan sambutan Bapak Gubernur. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan pembacaan ini ada yang kurang berkenan maupun salah-salah. Sekian. Pembacaan pernyataan sikap Satuan Tugas Majelis Tafsir Al-Quran. Mohon berkenan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diwakili oleh Kapolda Jawa Tengah Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Dwi Priyatno menempatkan diri di podium. Siap! Ros! Pernyataan sikap Satgas MTA. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Pernyataan sikap Satgas Majelis Tafsir Al-Quran. Satu. Kami Satgas MPA adalah pemuda-pemuda generasi penerus bangsa siap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dua, kami Satgas MPA adalah generasi muda bangsa siap mengawal dakwah Islamiyah. Tiga, kami Satgas MPA siap dan aktif untuk kegiatan kemanusiaan. Empat, kami Satgas MPA siap menyukseskan jalannya pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden 2014. Surakarta, 9 Februari 2014, atas nama Satgas MPA, DRS Heru Prayetno MOR, Komandan Satgas. Pembacaan pernyataan sikap Satgas MPA telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Sambutan dan pembekalan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Dr. Andes Sutarman disampaikan Kapolda Jawa Tengah Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Dwi Priyatno. Pasukan diistirahatkan. Istirahatkan. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili, Pangdam Diponegoro atau yang mewakili, para pejabat pimpinan daerah, pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukinah, yang saya hormati, saya banggakan, para pengurus Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, yang saya hormati sahabat saya Bapak Insinyur Catur Edi sebagai Panresip Polri di Parlemen, yang saya hormati Ketua MUI Pusat Bapak Dr. Andes Haji Ahmidan, dan para peserta apel Satgas MTA yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama saya memohon maaf karena Bapak Kapolri tidak bisa hadir di tengah-tengah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, dikarenakan ada melaksanakan tugas negara mendampingi Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan pada kesempatan ini tentunya kita memanjatkan puji syukur karena atas nikmat Allah kita diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin sehingga kita bisa hadir di sini. Kita berada di negeri tercinta ini, negara Republik Indonesia, yang tadi telah didengungkan atau dibacakan, diucapkan oleh Satgas MTA, bahwa Satgas MTA juga selalu menjaga persatuan-kesatuan negara Republik Indonesia. Kalau boleh saya katakan, baik Polri, TNI, pejabat, pemerintah daerah maupun pusat, elemen masyarakat, untuk NKRI saya katakan harga mati, atau saya katakan kembang mawar, kembang melati, tidak boleh ditawar, harga mati. Hadirin peserta apel Satgas MTA dan pengajian umum yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa dalam waktu dekat ini bangsa Indonesia akan menghadapi suatu masa atau kondisi yang sangat memerlukan peran serta seluruh lapisan masyarakat, yaitu penyelenggaraan Pesta Demokrasi Pemilu 2014, baik pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Kalau kita hitung dari sekarang kurang lebih tinggal 60 hari atau 2 bulan. Momentum pemilu 2014 ini mempersyaratkan kondisi yang kondusif, yaitu suatu kondisi yang memungkinkan terselenggaranya pesta demokrasi dimaksud. Kondisi yang kondusif tidak bisa datang begitu saja dari langit, namun harus dikelola secara profesional, serta adanya peran aktif masyarakat untuk mewujudkan suatu kondisi yang diharapkan, yaitu aman, tentram, dan tertib dalam masyarakat, seperti yang dibentuk oleh MTA, yaitu adanya Satgas, dan pada hari ini mendeklarasikan bahwa siap untuk mensukseskan pemilu 2014. Tepuk tangan untuk MTA. Salah satu komponen bangsa yang nampak di hadapan saudara sekalian adalah tugas Satgas MTA yang pada hari ini telah menunjukkan kesiapannya untuk membantu tugas Polri yang pada intinya agar penyelenggaraan pemilu 2014 berjalan sesuai dengan harapan, yaitu terwujudnya situasi Kamtibmas yang mantap dan dinamis, yang pada akhirnya tentunya kita dapat memilih anggota-anggota DPR, DPRD, baik di provinsi maupun kabupaten, dan juga pemimpin nasional. Sehingga perjalanan pemerintahan Republik Indonesia tentunya diharapkan akan dapat mewujudkan suatu negara yang adil dan makmur. Adapun kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan tugas dan fungsi Satgas Pemuda MTA. Tujuan ini sangat tepat dan relevan dengan situasi saat ini dalam rangka kesiapan menyambut pemilu 2014 agar terlaksana dengan aman, tertib, lancar serta terhindar dari segala ancaman dan gangguan. Sampai saat ini untuk jumlah kepolisian negara Republik Indonesia di Jawa Tengah kurang lebih 35.000, sehingga yang bisa kita kerahkan pasukan adalah 2/3 kekuatan. Untuk mendukung suksesnya pemilu, tidak hanya Polri atau Linmas yang ditugaskan di TPS-TPS, tapi juga elemen-elemen masyarakat juga ikut berperan aktif di dalam melaksanakan tugas-tugas mensukseskan pemilu 2014. Para hadirin peserta apel Satgas MTA yang saya hormati, semakin berat dan kompleksnya tantangan tugas Polri ke depan dalam memberikan perlindungan, pengayuman, pelayanan, dan penegakan hukum kepada masyarakat, membutuhkan peran aktif dari masyarakat itu sendiri guna mengantisipasi setiap kejadian yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban serta kerawanan-kerawanan yang menghambat tugas Polri dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Alhamdulillah, tahun 2013 ini jumlah kejahatan khususnya di Jawa Tengah dapat kita tekan sampai 12% dan pengungkapan kasus juga bisa kita tingkatkan sampai 63%. Ini tentunya bantuan juga daripada elemen-elemen masyarakat di dalam melaksanakan tugas-tugas Polri. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Amandemen 2 khususnya pasal 30 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha keamanan negara, bela negara. Hal ini mengandung makna bahwa masyarakat wajib turut serta dalam menjaga dan memelihara keamanan berdasarkan pada sistem keamanan swakarsa sesuai yang tersurat dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara jelas menyebutkan tugas pokok Polri meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayuman, dan pelayanan masyarakat. Dalam mengemban tugas tersebut, Polri dibantu oleh bentuk-bentuk pengamanan swakarsa seperti Satgas. Penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan sebagai salah satu bentuk pengamanan swakarsa merupakan wujud peran serta masyarakat selain untuk menangkal dan menanggulangi setiap gangguan Kamtibmas dalam rangka menciptakan situasi yang aman di lingkungannya, juga sebagai wahana silaturahim antara anggota masyarakat serta memberikan pertolongan dan pemeliharaan keselamatan dari segala macam bahaya. Seperti tadi disampaikan oleh pimpinan pusat MTA bahwa Satgas MTA sangat aktif dikaitan dengan tugas-tugas sosial kemanusiaan khususnya dalam menghadapi bencana alam yang sedang kita hadapi bersama. Sudah sejak lama masyarakat mendambakan agar polisi benar-benar tampil sebagai mitra dan pengayom yang senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat ingin melihat polisi yang profesional dan dedikatif yang selalu dekat dengan masyarakat, membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan Kaptimas dan penegakan hukum. Para hadirin peserta pengajian umum dan apel Satgas MTA yang saya hormati, dari pengalaman pemilu 2009, maka dapat kita ketahui bahwa potensi kerawanan yang perlu mendapat perhatian kita dengan seksama antara lain, pengerahan massa atau kampanye, kesemerautan lalu lintas, bentrok massa antar pendukung simpatisan, provokasi, sabotase, intimidasi, pengancaman, pengrusakan sarana-prasarana, mani politik, penggelembungan suara, kecurangan dalam penghitungan suara, serta menolak hasil pemilu, demo unjuk rasa, dan penjarahan. Ini harus kita antisipasi sedini mungkin. Semua gangguan itu, apabila tidak diantisipasi dengan sungguh-sungguh, maka akan berdampak pada aspek kehidupan sosial, usaha serta mencederai nilai-nilai demokrasi yang telah kita bangun selama ini. Tentunya, di samping memerlukan keseriusan kita dalam kesiapan pengamanan, juga diperlukan pengertian dan kesadaran berbagai pihak, khususnya warga masyarakat dan partai politik peserta pemilu, untuk betul-betul mengembangkan kampanye damai dan simpatik, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik yang dapat merugikan kita semua. Kita harus memahami bahwa pemilu merupakan proses politik yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya menghimbau dan mengajak kepada para pimpinan organisasi kemasyarakatan, yayasan yang mengelola Satgas, dan semua pihak yang terkait untuk mensukseskan pemilu tahun 2014 dengan membangun suasana yang penuh kedamaian, senantiasa mengedepankan dan mengembangkan sikap saling menghargai dan saling menghormati, serta berupaya menghindari terjadinya konflik yang akan meresahkan masyarakat yang pada akhirnya dapat mengganggu penyelenggaraan pemilu 2014. Hadirin peserta apel Satgas Majelis Tafsir Al-Quran yang saya hormati dan saya banggakan, demikian pembacaan saya pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya pada kita sekalian dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Pasukan diserahkan. Istirahat di selanjutnya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan pesan dan nasihat Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andes Hamidan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolda, Bapak Inspektur Jenderal Dwi Priyatno, Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Umum Yayasan MTA Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Sukino. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Bapak Catur Sabto Edi, anggota DPR RI Komisi 3 yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati juga rekan Bapak Anton Tabah, yang beliau juga anggota Majelis Ulama Indonesia Pusat, dalam hal ini Komisi Hukum dan Perundang-undangan. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Bapak ibu sekalian, apel Satgas dan pengajian umum MTA pada pagi hari ini merupakan momen yang luar biasa, merupakan peristiwa yang menggugah semangat kita sebagai bangsa, terutama kepada anggota Majelis Tafsir Al-Quran di seluruh Indonesia, bahwa tidak lama lagi ada peristiwa penting siklus 5 tahunan, yaitu pemilihan umum baik anggota legislatif maupun pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Peristiwa ini mengapa penting? Karena dengan pemilu, tujuan umum dari pemilu adalah untuk mengubah nasib bangsa dan negara kita dari kondisi yang sekarang menjadi kondisi yang lebih baik lagi. Dan dalam hal ini, saya sangat bangga kepada Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, yaitu ada 2 hal. Yang pertama, sebagai anggota MTA menyadari betul bahwa MTA adalah organisasi independen. MTA tidak berpolitik, tapi MTA berpolitik negara untuk mensukseskan kemajuan dan keberhasilan suatu negara dan bangsa. Oleh karena itu, seperti disebutkan oleh Bapak Ahmad Sukino tadi, MTA tidak memilih partai. Itu yang kita banggakan. Tetapi MTA itu memilih figur, memilih orang yang dicalonkan oleh partai masing-masing. Dan memang pemilu sekarang tidak memilih partai. Itu yang harus kita sadari. Walaupun jor-joran partai mengajukan calon-calonnya, tapi di dalam pemilu sekarang ini kita memilih orang. Memilih orang yang tercantum di dalam surat suara itu, walaupun itu memang dicalonkan dari partai. Yang kedua, MTA terutama Satgasnya siap dengan tadi dibacakan sikap daripada Satgas untuk mengamankan dan untuk mensukseskan pemilu 2014 ini. Ini luar biasa. Saya kira dari organisasi-organisasi yang Satgasnya dengan seluruh anggotanya, ini pertama di Indonesia sebuah organisasi independen yang menyatakan sikapnya untuk menyukseskan pemilu. Bagi kita semua sebagai bangsa, sebagai warga negara Indonesia, apa yang kita lakukan? Kita juga menyukseskannya. Karena kita sebagai bangsa, sebagai warga negara Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban. Apa itu? Hak kita adalah hak untuk memilih dan dipilih. Kewajiban kita adalah untuk menyukseskan pemilu itu, untuk datang ke TPS-TPS. Oleh karena itu, Majelis Ulama dalam ijtima ulama secara nasional di Pandeglang, Sumatera Barat pada tahun 2010 yang lalu menekankan kepada umat Islam seluruhnya harus menggunakan haknya dan datang ke TPS. Jangan sekali-sekali menjadi golongan putih atau menjadi golput. Karena kalau kita ini menjadi golput, maka kita ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang kita sudah bisa berjalan dalam siklus 5 tahun untuk memilih lembaga-lembaga negara kita, baik DPR RI maupun lembaga eksekutif, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekali, yang saya hormati, Indonesia adalah Muslim terbesar di dunia. Diperkirakan 225 juta Muslim yang ada di Indonesia. Ini luar biasa. Secara langsung tidak langsung, tentu Indonesia menjadi kiblat dari umat-umat Islam di kawasan dunia lainnya. Apa itu? Yang pertama, alhamdulillah, Muslim Indonesia adalah Muslim tengah, Muslim moderat. Kita tidak ke kiri-kirian, kita tidak ke kanan-kananan, tapi kita mensukseskan Pancasila. Kita menyukseskan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah disepakati sebagai konsensus nasional. Dan dalam hal ini, demokrasi di Indonesia sangat kompatibel, sangat sesuai, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ini yang diteropong oleh umat-umat Islam di seluruh dunia. Pada dasarnya, demokrasi itu adalah kebebasan bertindak dan kebebasan berbicara. Tapi demokrasi ini bisa juga diselewengkan dengan semena-mena untuk bertindak Bisa juga ini diselewengkan dengan seenaknya berbicara, seenaknya memberikan statement, walaupun itu bertentangan dengan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, tidak mustahil nanti di dalam pesta demokrasi nanti itu akan terjadi konflik-konflik horizontal. Dan tidak mustahil, na'udzubillah, bisa juga terjadi chaos. Sebab sudah ada yang mentengarai, kalau nanti golput bisa mencapai sampai 40% atau lebih, itu nanti bisa menyebabkan pemilu kita tidak berhasil atau gagal. Tapi bukan itu saja. Kalau terjadi konflik horizontal, akan terjadi chaos misalnya, dan masing-masing partai sudah siap dengan satgasnya masing-masing, itu naudzubillah, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Itulah pentingnya satgas yang sudah menyatakan sikap seperti tadi itu, untuk membantu Polri untuk menjaga keamanan dan mensukseskan pemilu 2014 ini. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati. Demokrasi di dalam agama kita dan sering dikutip oleh ulama atau pakar politik Islam itu adalah bermusyawarah. Bermusyawarah artinya memusyawarahkan, merundingkan masalah-masalah, persoalan-persoalan yang ada di kalangan umat, di kalangan bangsa itu. Agar itu terjadi islah, terjadi perbaikan, dicapai dengan musyawarah. Karena musyawarah menerima usul, saran dari pihak lain, dan pihak yang satu menerima usul dan saran yang lain. Kalau sudah sepakat, itulah demokrasi dan kita laksanakan bersama. Di dalam Al-Quran itu sangat jelas disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi dan sangat terkenal, wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kata Allah, bermusyawarahlah anda, berdemokrasilah untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Kalau sudah sepakat dan bertekad, maka bertawakallah kepada Allah agar kita, pemilu kita itu berhasil. Para hadirin, Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan umum dari pemilu tidak lain adalah mengubah nasib dan kondisi dari negara dan bangsa kita untuk menjadi lebih baik. Adalah proklamator kita, Bung Karno, yang mengutip sebuah ayat, yaitu surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yughayiru ma biqaumin hatta yughayiru ma biampusihin. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa, suatu kaum, suatu organisasi, suatu kelompok, kecuali mereka sendiri yang merubah nasib dari bangsa itu sendiri. Bung Karno waktu itu mengatakan, jangan menjadi bangsa tempe, jangan menjadi bangsa kuli. Go to hell with your egg. Dia menolak, dia bantuan dari bangsa-bangsa lain. Indonesia harus berdiri sendiri. Terjemahan dari ayat ini, terjemahan bebas, ini adalah ayat untuk membangun karakter kita. Bung Karno menyebutkannya character building. Semua kita terkait dengan ayat ini. Kita bisa menafsirkan, saya banyak mendapat tulisan-tulisan untuk menafsirkan secara bebas. Ada yang mengatakan, jangan malas. Ada yang mengatakan, harus dimulai dari diri sendiri. Ada yang mengatakan, terjemahannya secara bebas, saya harus menghargai orang lain. Ada yang menerjemahkan, saya mengedepankan toleransi. Satgas tadi itu menerjemahkan ayat ini tidak berpolitik. Satgas itu tadi menerjemahkan untuk mengubah nasib bangsa ini. Satgas tadi mengatakan dia mengamankan pemilu 2014 ini. Jadi ayat ini sangat penting bagi kita, ya kan? Karena membentuk karakter kita, perorangan maupun kelompok, organisasi maupun bangsa. Kalau Bung Karno dia menekankan pada bangsa. Ini yang merubah nasib itu kita sendiri, bukan orang lain. Ini Allah yang berfirman semacam itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, untuk mengubah nasib itu, kita tidak boleh sombong. Apa itu tidak boleh sombong? Jangan merasa suatu keberhasilan itu hanya dia sendiri. Suatu keberhasilan pasti terkait dengan orang lain. Oleh karena itu, untuk berhasil kita harus bersatu, para hadirin sekalian. Saya kira antar umat beragama, ini yang perlu saya tekankan, masih relevan apa yang dulu diluncurkan pertama itu oleh almarhum Bapak Haji Alamsyah Ratu Perwira Negara Menteri Agama pada waktu itu, tentang Tri Kerukunan. Apa itu Tri Kerukunan? Kerukunan antar umat beragama. Jangan ada konflik di antara umat beragama ini. Yang kedua, kerukunan internal agama. Dalam hal ini, internal umat Islam. Kita sesama umat Islam, kita harus bersatu, termasuk di dalam mensukseskan pemilu dan sebagainya. Oleh karena itu, Majelis Ulama menganjurkan agar tidak boleh ada umat yang golput gitulah. kerukunan antar umat beragama ini masih harus terus kita dibina. Kerukunan internal agama harus terus kita bina. Dan bahkan internal agama ini sangat penting. Karena kelompok-kelompok kita ini banyak. Yang banyak itu harus bersatu. Bukan menajamkan perbedaan-perbedaan di antara kita. Yang ketiga, trik kerukunan yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Tidak mungkin kita bekerja sendiri tanpa pemerintah. Dan pemerintah tidak mungkin untuk menjalankan programnya sendiri tanpa didukung oleh umat dan bangsa ini. Lebih-lebih, tadi saya katakan, umat Islam di Indonesia ini umat Islam terbesar di dunia. Ibarat sebuah perahu. Kalau di dalam umat Islam ini terjadi kegaduhan, terjadi konflik dalam umat Islam ini, maka perahu bangsa ini akan oleng. Jadi kerukunan internal ini sangat menentukan, dan kerukunan internal itu akan membantu kerukunan antara pemerintah dan umat beragama. Dalam hal ini, yang terkait dengan menyukseskan pemilu 2014 ini adalah kerjasama mendukung Satgas MTA, bangsa dan umat kita ini, mendukung Polri untuk menjaga keamanan agar pemilu 2014 ini sukses dan berhasil dengan baik. Inti kerukunan itu apa? Inti kerukunan itu damai. Memang ada di dalamnya supaya kita menghargai orang lain, kita berlapang dada, bertoleransi. Tetapi yang penting itu kita membuat situasi damai, situasi kondusif. Mengapa? Karena nama agama kita itu Islam. Islam itu artinya damai. Kalau saya bacakan ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam adina. Jadi nama Islam itu bukan siapa-siapa. Al-Qur'an sendiri yang menamakannya. Allah sendiri berfirman menamakan agama Islam itu, agama kita itu namanya Islam. Apa arti Islam? Saya mengulang kaji yang lalu. Ya. Arti Islam itu hanya ada dua. Yang pertama, tunduk dan patuh. Yaitu hablum minallah. Tunduk dan patuh secara vertikal ke atas. Yang kedua adalah damai. Damai sesama umat manusia. Damai sesama bangsa. Itu. Hablum minan nas. Kalau melaksanakan ajaran Islam dengan demikian, seperti kita sholat 5 kali sehari, sholat fardu, kita sholat, kita tunduk dan patuh, kita melakukan komunikasi dan hablum minallah ke atas, selesai sholat, kita salam ke kanan, damai ke kanan. Dan kita salam ke kiri, damai ke kiri, damai secara horizontal. Ini arti daripada Islam. Saya sengaja mengulang ini karena tidak mustahil, karena ada gejala-gejala konflik di dalam masyarakat. Dan tidak mustahil juga seperti saya sebutkan tadi itu di awal, nanti akan bisa terjadi konflik kalau kita tidak berpegang teguh kepada kita itu harus damai sesama bangsa, sesama warga negara, sesama umat dengan kelompok-kelompok lain. Karena dengan damai itu kita melaksanakan ajaran Islam. Ajaran Islam kita itu memang menganjurkan supaya kita itu damai. Allah itu menyeru kita, wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu menyeru kita untuk masuk ke rumah damai, ila daris salam. Wa yahdi man yasha ila siratil mustaqim. Dan dia akan memberi petunjuk pada siapa saja yang dia kehendaki, dan diberi dia jalan yang lurus, jalan yang tadi dikatakan oleh Bapak Ahmad Subno, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Ini yang harus kita pegang dalam pengajian kita ini. Saya kira kalau kita damai, insya Allah kondisi bangsa kita ini akan lebih baik. Karena kita ini dikaruniai oleh Allah sumber daya alam yang luar biasa. Mestinya sudah lama kita ini menjadi negara maju. Karena kita mempunyai SDA, sumber daya alam yang luar biasa. Tetapi apakah salah kelola, apakah misuse, saya tidak tahu. Inilah momennya nanti pemilihan yang akan datang ini, agar kita bisa memilih wakil-wakil kita yang tepat, yang bisa memajukan bangsa kita ini di masa yang akan datang. Ada 4 hal yang ingin saya serukan dalam pengajian ini, ya kan? Baik individual maupun kelompok, ya, maupun sebagai bangsa. Yang pertama, kita harus berani mengubah nasib kita sebagai perorangan, kelompok, dan bangsa. Tanpa mengubah nasib dan kondisi kita sekarang, kita tidak akan maju. Jadi berani mengubah itu satu prinsip yang luar biasa. Yang kedua, kita harus bersikap disiplin seperti Satgas tadi itu. Tanpa disiplin, kita tidak mungkin berhasil. Disiplin waktu, disiplin program, taat asas. Pokoknya, kita harus disiplin. Dalam penelitian sosiolog, ya, banyak bahwa negara-negara miskin, negara-negara yang baru berkembang, kelemahan mereka adalah kurang disiplin. Nah, kalau kita mau maju, kita harus disiplin. Kata sosiolog, kecuali militer, kecuali Satgas MTA yang datang dari seluruh Indonesia. Karena disiplin ada panggilan dari Ketua Umum MTA untuk hadir di Solo untuk melakukan Satgas yang luar biasa untuk menyukseskan pemilu. Itu disiplin. Tanpa disiplin, saudara-saudara tidak akan datang di sini. Yang saya lihat tadi, mungkin lebih dari 10.000 yang hadir pada saat ini. Itu disiplin. Yang ketiga, kerja keras. Kita tidak mungkin menjadi bangsa yang besar. MTA tidak mungkin menjadi maju kalau tidak kerja keras. Ya, tidak mungkin hanya berpangku tangan. Allah itu memberikan kita ada dua. Satu mulut yang sifatnya berkonsumsi. Yang kedua, tangan yang sifatnya berproduksi. Kalau kita kerja keras, maka produksi luar biasa, kita akan sejahtera. Kita bisa memberi makan berapa banyak pun. Seperti China sekarang, mereka penduduknya 1,3 miliar. Alhamdulillah saya sudah berulang kali meninjau di sana. Apa? Disiplin yang luar biasa mereka. Dan mereka sekarang mengubah nasib bangsa dia. Dalam pertumbuhan ekonomi, apa ada di dunia ini yang melebihi dari mereka? Tahun 2012 yang lalu, yang ada catatan saya, pertumbuhan ekonomi mereka 8,7%. Bahkan Pak Yusuf Kalla menyebutkan bisa di atas 10%. Indonesia pada waktu itu memang tinggi juga, 6,3%. Nomor 2 kita di dunia. Sekarang mereka mengubah nasib mereka dengan berdisiplin dan bekerja keras, sebanyak-banyaknya berproduksi, sehingga produksi mereka menyebar di seluruh dunia. Kita ke Amerika, ada made in China. Kita pergi kemana saja, itu produksi mereka luar biasa. Karena tangan yang diberikan oleh Allah itu yang berproduksi. Bahkan mulut yang diberikan hanya makan saja, tidak. Yang keempat adalah silaturahim. Dalam bahasa manajemen itu adalah sinergitas. Kita harus bekerja sama. Tanpa kerjasama satu sama lain, kita tidak mungkin berhasil. Orang di kota tidak akan mendapatkan sayur mayur, tidak akan mendapatkan buah-buahan, kalau tidak ditanam oleh petani-petani kita di pedesaan. Orang di kota memakan ayam, memakan daging, padahal petani-petani di desa, ayam itu hanya memakan telurnya. Ayamnya dijual untuk hidup. Nah, kalau ada sinergitas, maka yang mampu harus membantu yang lemah. Ini pentingnya silaturahim, pentingnya sinergitas, pentingnya bersama-sama. Oleh karena itu, pesan saya yang terakhir ada 4 hal ini. Baik perorangan, baik kelompok, baik MTA, baik kita semua, yang saya sebut dengan BDKS. Berani mengubah, disiplin, kerja keras, saling bekerja sama. Demikian ya pengajian singkat yang dapat saya berikan. Saya memohon maaf kalau ada kekeliruan, kalau ada menyinggung siapapun, itu tidak saya maksud ya. Demikian. Saya memang terharu kalau melihat banyak sekarang ini. Kalau ada kelompok yang semacam ini, dan juga banyak kelompok-kelompok yang lain yang mempunyai sikap yang semacam ini, negara kita pasti maju. Sekira demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan nasihat selesai, pasukan disiapkan. Bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT, acara telah selesai, namun kami mohon dengan hormat Bapak ibu untuk tetap bersabar di tempat ini. Selanjutnya mohon berkenan untuk memberikan keterangan pers Bapak Kapolda Jawa Tengah Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino dan Bapak Kiai Haji Amidan. Sedangkan kepada Bapak Ibu undangan khusus berkenan meninggalkan tempat untuk peramah tamah di gedung pusat Majelis Tafsir Al-Quran di Jalan Wongko Warsi. Kita berpikir positif ya, karena itu tujuannya menyukseskan pemilu. Tadi kan sudah dijelaskan oleh pembina bahwa untuk menyukseskan pemilu perlu masyarakat. Kaitannya dengan tugas Polri, kita memang punya keterbatasan. Jumlah anggota Polri kita yang ada di Jawa Tengah 1:9 dengan masyarakatnya, sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat yang nanti bisa memberikan pemahaman kepada anggotanya, sehingga mereka sadar akan keamanan, kedamaian, khususnya di dalam menjelaskan tahun 2014. Pak, terkait kondisi kerawanan selama kampanye dan pemilihan Jawa Tengah, sudah terpetakan seperti apa Pak? Setiap tahapan memang sudah kita antisipasi dari mulai tadi saya sampaikan ada tahap kampanye, kemudian juga ada pencoblosan maupun penghitungan. Ada kita identifikasi beberapa kerawanan-kerawanan. Nah ini sebenarnya dengan kekuatan-kekuatan Polri yang kita tempatkan misalnya di dalam suatu kegiatan misalnya kampanye, kemudian mengawal logistik pemilu, kemudian di TPS kita ada 77.263 TPS. Di situ kita punya kota yang kita anggap aman, rawan 1, rawan 2. Yang saya sampaikan misalnya aman itu ada 2 polisi, 18 TPS, 18 Linmas, menurut saya 9 TPS. Ini contohnya seperti itu. Dan kerawanan-kerawanan ini tentunya kita melakukan upaya-upaya pendekatan pada masyarakat melihat daripada fenomena yang terjadi. Nah, sehingga diharapkan tadi baik pimpinan MTA maupun Pak Kiai, pimpinan MUI, Pak Haji Amidan menyatakan bahwa hindarilah konflik-konflik seperti horizontal. Karena memang pemilu ini akan mengantarkan kita pada kepemimpinan yang akan datang, sehingga diharapkan negara kita tentunya akan menjadi negara maju. Jenderal, penegasan aja Jenderal. Untuk Jawa Tengah, sejauh ini, seberapa jauh tingkat kerawanannya untuk pelaksanaan kampanye dan pemilu nanti dari pembacaan awal, Jenderal? Saya katakan bahwa memang kerawanan itu ada, ya. Tapi kita lihat dari angka-angka kejahatan yang tadi saya sampaikan. Contohnya misalnya sudah ada penurunan, jadi situasi Kamtibmas cukup kondusif ya, untuk tahun 2013 dibandingkan 2012. Kemudian kegiatan-kegiatan unjuk rasa ya, latar belakang guru, politik dan sebagainya itu ada, termasuk kelompok-kelompok masyarakat. Namun sampai saat ini tidak tercatat satupun yang analis. Jadi kearifan lokal masyarakat Jawa Tengah ini sangat bagus sekali ya. Ya santun, gotong royong, kemudian ya sudah katakan sabda pandita ratu ya, artinya mentaati apa yang disampaikan oleh pimpinannya, baik itu pimpinan ormas, yayasan, termasuk juga yang struktural, sehingga kerawanan-kerawanan yang kita identifikasi itu untuk sifatnya mengantisipasi, ya sifatnya mengantisipasi, mudah-mudahan tidak sampai terjadi, karena kita dengan KPU, Bawaslu juga kita saling berkoordinasi kaitannya dengan pengaturan kampanye dan tempat dan sebagainya. Ya. Oleh sebab itu dengan adanya Satgas ini juga sangat membantu daripada tugas-tugas polri. Jawa Tengah ini yang wilayah rawan masih menambangkan di apa kaitannya dengan uang palsu? Yes, baik itu uang palsu itu tidak hanya terjadi pada pelaksanaan pemilu ya, kita ada datanya ya, bahwa kita juga menangani kasus-kasus uang palsu ya, di money politik di pilkada juga ada ya, jadi itu cenderung sana. Jadi pengungkapan-pengungkapan itu tentunya kita intensifkan ya, saya ada dikatakan daerah hampir semua beberapa kabupaten ada yang rawan ya, yang diidentifikasi tapi tidak banyak gitu ya. Makanya saya katakan tadi dari 77.263 TPS itu kurang lebih 75.000 sekian itu dianggap yang aman ya, yang itu rawan. Rawan itu kadang-kadang berkaitan dengan geografi ya, dengan geografi kemudian kehidupan di masyarakat itu sendiri dengan melihat kasus-kasus sebelumnya. Ya, oleh sebab itu pemerintah sudah cukup arif ya mengatur kaitannya dengan kampanye, kaitannya dengan tempat, waktu dan sebagainya. Inilah yang diharapkan tidak terjadinya konflik yang katakanlah menjurus pada disintegrasi. Ya, terima kasih. Ustaz Ahmad Sufina, menurut rencana ada pengerahan Satgas MTA di setiap TPS, bisa dijelaskan? Ya, semaksimalnya untuk dalam rangka mensukseskan pemilu lagi. Ya. TPS akan ada Satgas MTA yang itu memantau jalannya dengan umum sejak dari pencoblosan, jangan sampai ada intimidasi dari yang lain sampai kepada perhitungan suara, jangan ada penggelembungan-penggelembungan suara yang tidak semestinya terjadi. Itu kami yang menjaga. Jumlahnya yang dikerahkan di TPS? Nanti lihat situasi berapa TPS yang ada, berapa Satgas yang kita bagi sesuai dengan kondisi yang ada. Untuk coveragenya Surakarta aja atau sampai di mana? Insya Allah seluruh Indonesia, karena pemilu ini dilaksanakan seluruh Indonesia, maka semaksimalnya Satgas MTA kita terjunkan untuk ikut mengamankan dengan dibantu MTA yang lain. Ustaz, terkait ini pertanyaan realistis Ustaz, itu kan butuh biaya Ustaz, kira-kira butuh anggaran berapa banyak untuk mengerahkan pasukan seperti itu Ustaz? Alhamdulillah, kalau saudara tanya biaya memang saya rasa tidak masuk di akal pada umumnya, karena MTA tadi untuk mandiri semua, sehingga dengan demikian semuanya bisa berjalan bayang baik dengan pertolongan Allah SWT, termasuk mereka datang ke sini dengan biaya sendiri. Pakaian-pakaian Satgas bukan diberi oleh MTA pusat, bukan, mereka membeli sendiri. Sudah bertahun-tahun kegiatan MTA mandiri tanpa mengharap bantuan dari siapapun kecuali dari Allah SWT. Jadi untuk personel nanti untuk biaya sendiri juga Ustaz? Iya, insya Allah nanti diatur kebersamaan, bukan sendiri pribadi, dia itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda tadi juga oleh Bapak Medan, kebersamaan itu penting. Jadi yang kuat mengangkat yang lemah, yang lemah tidak merasa lemah karena diangkat sudah jaminan yang kuat. Membangun kebersamaan inilah yang sulit. Oleh karena itu kalau bangsa Indonesia muncul suatu kebersamaan seperti ini, insya Allah negeri kita akan makmur. Pak Sugino, ya. Tadi disinggung dalam pidato ada yang calon politik yang mencantumkan mencatut MTA untuk dilakukan pada suara parpol atau ya, antisipasi atau dijelaskan. Itu seluruh pimpinan MTA dan seluruh partai politik lewat seruan saya tadi supaya hati-hati, karena pernah dijadikan tahun pemilihan umum yang lalu MTA pernah dijual oleh calon politik yang mengatasnamakan MTA, sanggup dia mengumpulkan massa sejumlah sekian ribu untuk mendapatkan bayaran dari yang ditipu tadi. Alhamdulillah belum sampai terlanjur jauh, akhirnya berita itu, karena yang itu langsung hubunginya pada saya mengatasnamakan MTA, identitasnya ini ternyata itu bukan orang MTA. Bukan orang MTA. Antisipasi agar tahun ini tidak. Nah, karena itu pernah terjadi, insya Allah tahun ini akan lebih hati-hati. Dan para partai politik pun supaya lebih hati-hati. Dan insya Allah nanti melalui radio MTA, radio Persada, akan saya umumkan setiap hari bahwa MTA tidak menerima imbalan apapun dalam dukung-mendukung dalam pemilihan yang akan datang. Itu akan kita umumkan lewat radio MTA beberapa hari sebelum terlaksana pemilihan. Saya tambahkan sedikit, Pak. Mungkin ada penilaian tersendiri, mungkin terhadap supaya MTA dalam hal ini untuk membantu kelancaran adanya respek dari MTA yang saat ini untuk kelancaran itu. Tadi kan dalam sambutan saya juga sampaikan bahwa dengan keterbatasan Polri, Linmas, ya, yang masyarakat tugas-tugas, termasuk juga TNI kita dibantu. Ya. Ini dengan adanya kesadaran dari masyarakat, kesadaran masyarakat tumbuh karena di Undang-Undang Kepolisian juga ada Badan Pengamanan Swakarsa, itu juga perlu untuk membantu lingkungannya dan sebagainya. Ya, sehingga dengan mereka mempunyai disiplin yang tinggi, kesadaran yang tinggi, pasti yang bersangkutan atau katakanlah organisasi tersebut atau katakanlah tersebut pasti dia mempunyai kebersamaan, mempunyai rasa untuk mensukseskan pemilu itu sendiri. Tadi kan sudah dikatakan juga tidak berpolitik dan sebagainya. Jadi itulah yang memang tumbuh dari masyarakat, ya, dari kelompok-kelompok masyarakat. Kita tentunya akan senang kalau bukan hanya MTA saja, mungkin yang lainnya akan tumbuh bahwa memang mengamankan lingkungannya dan sebagainya. Terima kasih. Kalau personil dari Polda Jateng yang dikerahkan untuk pengamanan pemilu, apa? Kita 23 kekuatan dari jumlah 35.000, jadi kurang lebih 23.000. Tapi tidak semuanya di dalam satu rangkaian kegiatan. Misalnya kampanye kita 23 kekuatan dengan pada waktu TPS, ya. Misalnya seperti itu. Nanti itu dibantu oleh juga TNI, misalnya satu Polres itu ada satu setingkat peleton untuk Polda satu setingkat batalion, ya, jadi pengamanan ini semuanya didukung oleh anggaran APBN. Ustaz, terkait angka golput tinggi, sikap MTA terkait golput mengharamkan atau silakan aja, Ustaz? MTA tidak bisa memberikan fatwa apapun. Tadi sudah sampaikan oleh Bapak Hamdan telah MUI, kalau warga Indonesia ada yang golput itu namanya tidak mensyukuri nikmat. Harusnya nikmat kemerdekaan ini kita manfaat sebaik-baiknya. Bangun negeri ini untuk masa-masa mendatang harus lebih baik daripada sekarang. Maka jangan sampai ada warga negara yang golput, karena tujuan pemilu untuk merubah nasib bangsa ini ke depan yang lebih baik. Apakah MTA masih yakin ada figur yang layak, Ustaz? Insya Allah ada. Seluruh bangsa ini, walaupun ada yang jelek, sebanyak-banyak yang jelek pasti masih ada yang baik. Sebanyak-banyak yang bohong, mesti masih ada yang jujur. Sebanyak-banyak korupsi, mesti masih ada yang tidak mau berkorupsi. Kita berkeyakinan. Kepada Bapak sekalian untuk meninggalkan lokasi pengajian dengan tertib dan perhatikan terutama bawaannya maupun anak-anaknya. Sekali lagi kami mohon perhatian kepada Bapak sekalian yang akan meninggalkan tempat ini. Kami aturkan terima kasih atas kedatangannya. Kemudian kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar memperhatikan barang bawaannya agar sampai tidak ketinggalan, termasuk para putra putrinya agar tidak jauh dari perhatian panjenengan semua. Terima kasih atas kehadirannya dan doanya. Dengan demikian maka kegiatan ini kita akhiri. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.